Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di mana saja dan kapan saja. berjumpa. Wahai umat Islam, jangan engkau lupa mengucapkan salam bila berjumpa teman dan saudara di mana saja dan kapan saja. Tepuk tangannya mana dong buat Al-Barokah. Aduh, thank you banget.